Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita memulai pelajaran baru di tempat kita ini di musala. Musola apa? Hafayu. Yaitu dengan mempelajari salah satu dari cabang ilmu bahasa. Itu ilmu bahasa Arab yang kami maksudkan. Ilmu bahasa Arab ada 12 cabang. Ada 12 cabang. Di antaranya yang kita akan pelajari. Ilmu tentang al-hiwar. Kadang juga disebut ilmu tentang al-muhadatsah. Ada juga kadang ditakbir dengan takbir umum dengan ilmu al-lughah. Kadang dibilang ilmu hiwar, percakapan, muhadatsah, saling bercakap. Kadang dengan ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Ilmu yang kita akan pelajari ini dengan mempelajarinya kita akan bisa bercakap. Itu tujuan pokok dari mempelajari buku yang kita akan sebutkan sebentar, judul dan yang akan kita pelajari di dalamnya. Jadi dia tentang percakapan dengan membahas dan mengkaji serta menggunakan kitab yang membahas tentang percakapan yang berjudul Al-Arabiyah Baina Yaday. Bahasa Arab ada di genggamanmu. Bahasa Arab ada di genggamanmu. Ini kitab, buku ini ditulis oleh 3 orang. Buku ini ditulis oleh 3 orang dari ahli bahasa Arab. Dan ini, buku yang terbit di masa kita sekarang ini dengan metode pelajaran yang sangat mudah sekali. Mungkin biar orang yang tidak tahu bisa memahaminya. Yang mana nanti ketika kita mempelajarinya, dia metodenya menggunakan indera. Menggunakan indera yang kita miliki. Yaitu fokus pada 4 indera kita. Yang harus kita pakai dalam mempelajarinya. Telinga, itu nanti ada kita disuruh istami, dengarlah. Kemudian yang kedua, ada mulut, lisan, kita akan diperintah untuk berbicara. Berbicara. Kemudian ada al-ain, indera mata, kita akan diperintahkan untuk melihat. Kemudian terakhir, tangan. Kita akan diperintahkan untuk menulis. Makanya hasilnya nanti 4 juga. Hasilnya nanti 4 juga kalau kita pelajari buku ini dengan baik. Dan kalau kita mampu untuk memahaminya. Kita ketika mempelajari buku ini dan keluar darinya, maka kita akan mendapatkan 4 keahlian. 4 keahlian. Pertama, ahli dalam mendengar, yaitu orang bercakap kita paham yang dia ucapkan. Karena kita selalu melatih apa? Pendengaran kita. Kemudian yang kedua, kita akan ahli dalam melihat. Yang orang tulis atau yang orang tunjuk. Makanya nanti ada di dalam latihan ya, mengucapkan, melihat, ya, dan mendengar. Jadi kita akan ahli dalam mendengar, terus ahli dalam melihat. Kosakata dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, kita akan ahli dalam berbicara. Karena ketika kita sering dengar, sering lihat, itu pasti kita bisa mengucapkannya. Pasti kita bisa apa? Berbicara dengannya. Orang kaku dalam berbicara, karena dia tidak pernah lihat atau tidak pernah dengar. Misalnya, selama ini kita dengar orang bilang mungkin, jazakallahu khairan. Itu kan bahasa Arab. Kenapa mudah kita ucapkan? Kenapa kira-kira? Sering kita dengar orang bilang, atau sering kita lihat orang tulis. Dan kalau coba ditulis yang baru. Ada orang mungkin tulis kayak kita, kaif haluk. Mungkin, apa ini kaif haluk? Dan kalau sering kita dengar, terus sering kita lihat, oh kita tahu, oh kaif haluk itu, apa kabarmu? Jadi ini, jadi bahasa Arab itu akan mudah, kalau kita sering dengar, sering lihat, terus sering berbicara. Sering berbicara. Makanya nanti ini, Masya Allah, selalu setiap ada kata, kita selalu disuruh istami wa'id. Dengar dan ulang. Selalu dia suruh begitu. Dengar baik-baik, baru ulang apa yang kita dengar. Iya, karena kita akan keluar dengan maharoh, keahlian berucap. Kalau kita mampu ini selesaikan buku. Keahlian terakhir yang kita akan dapatkan, kalau kita belajar ini buku, kita akan mampu mengetahui cara menulis. Dan nanti kita akan ajarkan bagaimana cara menulis huruf dari hamzah sampai ya. Gimana caranya coretnya? Bagaimana cara kita mencoret setiap huruf? Ini yang kita akan dapat nanti di buku ini. Buku ini, Masya Allah, yang antum pegang itu, dia terdiri dari sebenarnya 3 jilid. Tapi setiap jilidnya itu ada 2 bagian. Buku ini, 3 jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Cuman setiap jilid ada 2 bagian. Ini yang antum pegang, jilid 1, bagian pertama. Jilid 1, bagian pertama. Nah, nanti di jilid 1 ini ada 2 bagian. Ini yang kita pelajari bagian pertama. Di bagian pertama ini, ada 8 pelajaran. Yang kita akan pelajari. Kalau kita rutin, ya kalau sekali sepekan, ya bisa makan 3 bulan, 4 bulan, tergantung pemahaman di tengah pelajaran. Tergantung pemahaman di tengah pelajaran. Iya. Ada 8 pelajaran. Pelajaran pertama, ini sebagai pendahuluan saja dulu. Pelajaran pertama yang kita akan pelajari nanti, dia tentang at-tahiyah wa ta'aruf. Ucapan salam dan perkenalan. Sedikit sekali yang akan dipelajari, pelajaran pertama. Tentang bagaimana kalau kita datang dan kita memperkenalkan diri kita orang lain. Dan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian pelajaran kedua, kita akan pelajari tentang keluarga. Yang mana nanti di pelajaran ini, kita akan tahu bahasa Arabnya keluarga. Bapak, ibu, kakek, nenek, anak, laki-laki, anak perempuan, om, bibi, kita akan tahu. Itu tentang keluarga. Kemudian pelajaran ketiga, kita akan diajarkan tentang as-sakan, tempat tinggal. Kita akan diajarkan tentang apa? Tempat tinggal. Jadi semua yang terkait dengan tempat tinggal, bahkan isi dari rumah, itu akan diceritakan. Akan kita tahu bahasa Arabnya. Akan kita tahu bahasa Arabnya. Kemudian yang ketiga, keempat, pelajaran yang keempat yang ada di bagian pertama ini nanti, itu kita akan diajarkan tentang kehidupan sehari-hari. Sehari-hari yang kita bikin, itu ada kosakata yang dikasih. Dan ada cara bercakap dengannya, tentangnya. Mulai dari bangun tidur, berangkat ke sekolah, berangkat ke kantor, sampai ke sekolah, sampai pulang. Naik apa, pakai apa pulangnya, jam berapa istirahatnya. Itu kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, kita akan pelajari tentang al-at'imah wal-asribah, makanan dan minuman. Bagaimana kalau saya mau bercakap pesan makanan? Atau bagaimana saya mau menawarkan ke orang makanan? Apa bahasa Arabnya? Itu kita akan diajarkan. Akan diajarkan. Kemudian yang keenam, tentang sholat. Kita akan bercakap tentang sholat lima waktu. Tentang sholat lima waktu. Gimana bahasa Arabnya, cara saya mengucapkan kalau sholat. Yang ketujuh, tentang mata pelajaran. Ini bagi orang yang sekolah. Tentang mata pelajaran. Yang kedelapan, dan ini yang terakhir, kita akan pelajari di buku ini, tentang pekerjaan. Tentang pekerjaan. Kita lagi kerja apa? Itu ada bahasanya. Ada bahasanya. Baik. Untuk pertemuan kali ini, kita langsung lihat di pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Kita buka halaman, ya, di buku yang ada gambar salamannya. Yang ada gambar orang salaman. Ya, buka. Aduh. Iya. Sudah dilihat? Ya, ada gambar tangan. Bukan. Sampulnya dulu. Iya, itu dulu. Kita mulai dari luar, mulai dari sampul. Iya. Lihat di situ, al-wahdatul ula, pelajaran pertama. Ini pelajaran pertama, at-tahiyatu wa ta'aruf. Tentang ucapan selamat dan perkenalan. Tentang ucapan selamat dan perkenalan. Di setiap pelajaran, penulis akan memberikan kita tiga percakapan paling banyak. Kita akan diberikan pada kita tiga contoh percakapan. Yang mana setiap percakapan ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Ya, ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Kita buka di setelahnya percakapan pertama. Al-Ard. Ya, ini awalnya masih tidak konsentrasi ya, karena baru mulai. Ketilah al-ard. Bentuk pemaparannya. Al-hiwarul awal. Al-hiwar artinya percakapan. Al-awal yang pertama. Ya, kalau ada dibilang nanti al-hiwar, percakapan. Al-awal yang pertama. A. Ada gambar mata. Artinya perhatikanlah. Terus ada gambar telinga, dengarlah. Terus ada gambar anak panah, ulanglah. Bahasa Arabnya setelahnya, undur, lihatlah, wastami, dengarlah, wa'aid, dan ulanglah. Perhatikan perintahnya, lihat, dengar, ulang. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu, cukup lihat dan dengar. Jangan dulu ulang, nanti kita akan ulang bersama. Lihat, percakapan antara Khalid dan Khalil. Percakapan antara Khalid dan Khalil. Dia bilang, assalamualaikum. Artinya keselamatan atas kalian. Waalaikumsalam. Dan atas kalian pula, dan keselamatan pula atas kalian. Dia jawab. Ismi, iya. Ismi itu nama. Ya-nya itu saya. Jadi ya ini, perhatikan ya itu saya. Semua kata ini, jadi ini dua. Dua ya. Itu bukan satu kata. Jadi ya menunjukkan orang yang berbicara. Ya ini menunjukkan orang yang berbicara, satu orang. Saya artinya. Ya ini saya. Laki ataupun apa? Perempuan. Jadi ya ini saya. Laki atau perempuan pakai itu. Laki atau perempuan pakai itu. Ah, isim, ada kata ism. Ini apa? Iya. Ada kata kata ismu. Ini asalnya ismu. Ism artinya nama. Ismu artinya nama. Kalau disambungkan dengan ya, maka huruf terakhirnya itu langsung dikasro. Ingat? Jadi walaupun ismu didoma kan? Ismu didoma. Cuman kalau ada ya menjadi apa? Ismi. Karena aturannya memang begitu. Walaupun didoma, tapi kalau ada ya langsung dikasro. Paham kan? Ismi. Apa artinya langsung kalau digabung? Ismu nama, ya ini saya. Berarti ismi nama saya. Jadi ismi is tambah ya menjadi apa? Ismi. Demikian pula kata-kata lain. Misalnya antum dapat kata kolam. Kolamu. Kolamu. Tambah ya apa jadinya? Kolamu. Tambah ya? Kolami. Langsung kasro ini huruf terakhirnya, mimnya. Yang ini. Kolami. Dipahami? Coba. Kolamu. Tambah ya? Kolam. Hah? Apa? Kolam. Apa jadinya? Kolam artinya pulpen. Kolam artinya apa? Pulpen. Kalau tambah ya? Pulpen? Saya. Paham ini? Nah, sekarang dapat kata kitab. Ini kan sudah mulai terbuka pikiran dah. Kitabu. Kitabu artinya buku. Kitabu artinya buku. Kalau buku saya? Hah? Bisa. Langsung. Kitabi. Buku saya. Intinya kalau ada kata pertama begini sambung dengan ya, langsung huruf terakhirnya apa? Di kasro. Tahu kasro? Harokat itu ada tiga. Ada doma, ada fathah, ada kasro. Terakhir ada sukun. Ini namanya. Ini harokatnya. Kalau saya bilang kasro ini yang di bawah. Fathah yang di atasnya, doma kan jelas. Yang sukun ini. Jadi kalau ada kata bersambung dengan ya, langsung kita apain? Kalau ada kata bersambung dengan ya, langsung kita apain? Kasro. Jadi, ismu, sambung dengan ya. Ismu, sambung dengan ya. Ismi. Ini ya, saya. Kalau dia, hu. Kalau dia, hu. Laki-laki. Kalau perempuan, ha. Kalau laki-laki, hu. Kalau perempuan, ha. Kalau kamu, ka. Ini untuk langsung dasar ya. Ka, kalau laki-laki. Kalau perempuan, ki. Ingat? Jadi ini laki. Ini perempuan. Ini laki. Ini perempuan. Perhatikan ini. Nah, ini langsung saya kasih ini. Jadi ini namanya kata ganti. Ini ya, kata ganti. Hu, ha, ka, ki. Cuma beda artinya. Kalau ya, orang pertama. Saya. Kalau hu, ha, orang ketiga. Dia. Cuma kalau hu, dia laki-laki. Kalau ha, dia perempuan. Kalau ka, nah, kalau ka, orang kedua. Ka, orang kedua. Tahu orang kedua? Kamu. Kalau ka, kamu laki-laki. Kalau ki, kamu perempuan. Perhatikan itu. Nah, sekarang. Kita praktek. Ingat dulu tadi, ingat dulu. Saya ulangi. Ya, untuk apa ya tadi? Saya, laki atau perempuan? Sama. Kalau hu, dia laki-laki. Kalau ha, dia perempuan. Kalau ka, kamu laki-laki. Kalau ki, nah sekarang. Lihat-lihat. Ismi, apa artinya? Ismi, apa artinya? Nama saya. Cuma karena ada ya kasro. Kalau pakai hu, ha, ka, ki, tetap doma. Ya saja kasro. Nah, coba-coba. Ismuhu, apa artinya? Nama dia. Cuma langsung ditahu, oh laki-laki. Ismuhu, nama dia laki-laki. Kalau ismuha, nama dia perempuan. Ismuka, nama kamu. Ismuki, nama kamu, tapi perempuan. Bisa dipahami? Ini dasarnya ini. Kan kalau kata tinggal disambung. Jadi ingat ini. Kalau ya untuk siapa? Saya, laki atau perempuan. Hu? Dia laki-laki. Penggunaannya itu. Ha? Dia perempuan. Ka? Kamu, kamu. Kamu laki-laki. Ki? Nah, sekarang lihat. Ismi di buku. Ismi, apa artinya? Nama saya. Dia bilang, ismi Khalid. Nama saya, Khalid kan perkenalan. Ismi Khalid. Nama saya, Khalid. Masmuka, lihat-lihat. Masmuka, ismuka tadi, kakak. Sama dengan kak, apa kak tadi? Kamu laki-laki. Berarti kalau kak, pasti laki-laki yang kita ajak bicara. Iya kan? Kalau perempuan, jangan bilang masmuka. Pasti bilang apa? Mas? Masmuki, nanti di bawah. Jadi, masmuka, siapa nama kamu? Ya kan dia bilang, nama saya Khalid. Masmuka. Paham kan? Apa artinya berarti masmuka? Siapa? Nama kamu. Terus di bawah, ismi Khalil. Ismi Khalil. Apa artinya itu? Nama saya Khalil. Kemudian, kaifa haluka? Kaif bagaimana? Halu kabar ka kamu. Kan ka kamu. Kamu siapa ini? Kamu laki-laki. Kalau kita bertanya laki-laki ini. Kalau perempuan sebentar. Jadi, kaif haluka? Gimana kabar kamu? Dan pasti laki-laki kan ka. Kaif haluka? Bagaimana kabar kamu? Dia bilang, bi khairin baik. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka ant? Wa itu dan artinya. Wa dan. Wa kaifa bagaimana haluka kabarnya ant kamu? Dan bagaimana kabarnya anta, anta kamu? Bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita paham percakapan pertama? Sudah dipahami semua artinya? Baik, kalau begitu kita lanjut perintah berikutnya. Wa'aid. Lil ihtimam. Yang menunjukkan dia perhatian sama kita. Kan dia sudah tanya ke kabar tadi. Kan, kaifa halu? Kan dia tanya pertama. Dia duluan tanya. Kita bilang apa? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa halu ka'an? Dan bagaimana kabarnya kamu? Kamu kedua itu untuk mentaukid. Menguatkan bahwa kita pengen betul tahu. Karena dia sudah perhatian duluan tadi. Tidak ada masalah. Bisa. Bisa juga kita hilangkan. Iya. Cuman kan istilahnya kita mau membalasnya dengan yang lebih baik. Dia sudah tanya kabar kita. Kita mau perhatian lagi. Itu anta itu taukid. Untuk menguatkan kak itu yang pertama. Iya. Dan kak kamu, anta kamu. Menunjukkan apa? Kita sangat ingin tahu kabarnya. Penguat namanya dalam kalimat. Kita bisa pahami? Boleh juga enggak. Baik. Kita sekarang kan tadi sudah undur, sudah lihat. Istami sudah kita dengar. Sekarang a'id. Ulangi. Coba ulangi. Ikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berucap, jangan ditahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaif haluk? Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Wa kaifa haluka ant? Bi khairin walhamdulillah. Sekarang antum jawab. Ana yang tanya. Ana yang mulai. Kita dua belah pihak. Assalamu alaikum. Ismi Khalid. Masmuk. Kaif haluk? Bi khairin. Jangan lupa bi khairin. Walhamdulillah. Tidak apa-apa juga bilang alhamdulillah bi khair. Tidak apa-apa. Tapi bi khairin dulu itu lebih baik karena kita kabar dulu. Baik, alhamdulillah. Iya kan? Ulang. Kaif haluk? Ulang dulu. Kaif haluk? Bi khairin, ucapkan dengan mantap. Bi khairin walhamdulillah. Baru wa kaif haluk an? Iya. Ulang. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Indak Pak Heru. Assalamualaikum. Ismi Khalil. Masmuk. Indak, ikuti dulu di buku, nanti kita ganti namanya. Yang penting biasa dulu. Dan sambil dalami maknanya itu ya. Sekarang di buku dulu. Indak Pak Heru. Assalamualaikum. Ismi Khalid. Masmuk. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Sekarang pakai nama kita. Assalamualaikum. Ismi Ubaid. Masmuk? Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah. Mantap. Assalamualaikum. Ismi Ubaid. Masmuk? Oh, tidak. Sudah terbiasa. Sudah tahu sekarang. Iya. Sekarang maksudnya kita sudah tahu apa yang saya maksud. Iya. Tadi itu untuk... Iya. Supaya tidak kaget. Baik. Masya Allah. Kenapa? Pakai. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk? Ismi Yunus. Kaif haluk? Bikhair walhamdulillah. Wa kaif haluka an? Bikhair walhamdulillah. Masya Allah. Jadi lama-lama nanti, jangan lihat buku ya. Ini kan masih intip ini. Ya, kan lama-lama antum sudah tahu itu caranya. Ini namanya cara perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk? Ismi Ahmad. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk an? Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah. Tinggal nadanya ya. Jadi nadanya kalau bertanya, tanya. Kalau jawab, jawab. Begitu. Nadanya saja. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk? Ismi Amin. Ismi Amin. Ismi Amin. Bukan. Ismi Amin? Itu kan bertanya itu. Ini itu bertanya. Nadanya. Nadanya. Ismi Ubaid. Masmuk? Ismi Amin. Kaif haluk? Bi khair, alhamdulillah. Wa kaifa anta? Wa kaifa haluk? Wa kaifa alu? Haluk an? Wa kaifa alu anta? Haluk. Haluk. Haluk anta? Masya Allah. Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah. Mantap. Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk? Ismi Rizki. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk? Masya Allah. Tidak apa-apa. Wa kaifa? Anta. Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk? Ismi Nabil. Kaif haluk? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluk anta? Bi khairin walhamdulillah. Insyaallah. Indak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaif ismi Ubaid? Masmuk? Ismi Raja. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah wa kaifa haluk anta? Bi khairin walhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk. Ismi Bian. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk anta? Bi khairin walhamdulillah. Tinggal nadanya ya. Jadi karena tadi nadanya bertanya, jadi saya masih berhenti. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaif ismi Ubaid? Masmuk? Ismi Rahmat. Kaif haluk? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah. Ini baru pertama kan begitu. Kan tambah pelajaran, tambah. Kan ini akan diulang banyak halaman ini. Akan diperlancar nanti. Iya, cuma dikasih dulu cara bercakapnya. Nanti dipotong-potong, sepotong-sepotong. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk. Ismi Dedi. Masya Allah. Intadir. Maksudnya, tunggu sedikit. Iya, Masya Allah. Belum bertanya sudah langsung jawab. Masya Allah. Ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk. Ismi Dedi. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Masyaallah. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk. Ismi Bagas. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk. Ismi Irfan. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk? Ismi Arno. Kaif haluk? Bi khairin alhamdulillah. Nah, kalau enggak ada bi, nanti boleh kita bilang khairon. Ya boleh kan? Jazakallahu khairon. Kan begitu. Bisa juga langsung bilang kalau enggak ada bi, khairon. Alhamdulillah. Boleh. Jadi kalau tapi ini kan biasanya pakai percakapan pakai bi. Bi khairin alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ubaid. Masmuk? Ismi Fatri. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Ah, ini pembuka. Kita cukupkan. Nanti sampai ada penutup. Bagaimana kalau kita sudah mau berpisah? Ah, nanti. Ini kan sedikit-sedikit. Jadi itu yang kita kasih lancar dulu. Jadi tadi kita belum balik ya. Baru saya dulu yang nyatakan nama. Antum kenalkan lagi nama setelahnya. Insya Allah nanti bisa dibalik lagi. Nah, kita cukupkan dulu satu percakapan ini untuk pembuka saja. Supaya kita tahu sebenarnya susah atau mudah begitu. Nah, mudah. Ini yang jelas judulnya itu. Al-Arabiyah Bainadai. Nah, bahasa Arab ada di genggamanmu. Artinya mudah. Iya. Dan yang enaknya dia ini, dia tidak suruh kita menghafal. Cukup kita ucapkan sering, dengarkan, ulang. Tidak ada dibilang hafal kosakata baru. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Insya Allah. Insya Allah lebih banyak lagi yang kita akan ambil nanti. Insya Allah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.